إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله sesungguhnya termasuk rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, termasuk bentuk kasih sayang Allah Tabaraka wa taala kepada manusia ini, bahwa terkadang Allah Subhanahu wa taala tidak segera mengadab hambanya disebabkan dosa-dosa yang mereka perbuat, tetapi sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menampakkan tanda-tanda kekuasaannya agar kemudian manusia itu tersadarkan dan agar kemudian mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyembah dan beribadah kecuali semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah yang Allah tampakkan kepada manusia ini adalah di antaranya matahari, demikian pula bulan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi al-lailu wan-nahar wasyamsu wal-qamar, la tasjudu lis-syamsi wala lil-qamar, wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun." Termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah adanya siang dan malam, matahari demikian pula bulan. Janganlah kalian sujud kepada matahari dan jangan pula kepada bulan, namun sujudlah kepada yang menciptakan itu semua, yakni maksudnya Allah Tabaraka wa taala, apabila hanya kepadanya kalian beribadah. Di antaranya pula ketika Allah Subhanahu wa taala menampakkan terjadinya gerhana matahari, demikian pula gerhana bulan, agar kemudian manusia ini mereka mengingat tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sungguh pada terjadinya gerhana matahari demikian pula bulan terdapat pelajaran yang sangat penting, telah dinyatakan atau telah diterangkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam ketika terjadi gerhana di masa beliau alaihi salatu wasalam. Kharaja fazian yakhsha an takuna sa'ah, beliau keluar rumahnya dalam kondisi penuh dengan ketakutan. Beliau sangat mengkhawatirkan di saat itu terjadinya tegaknya hari kiamat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara hikmah dari terjadinya gerhana, Rasul alaihi salatu wasalam telah nyatakan dalam hadisnya, "Inna syamsa wal qamar ayatani min ayatillah la yanqasifani limauti ahadin wala lihayatihi wa inna ma yukhawwifullahu bihima ibadah." Atau kama qala alaihi salatu wasalam, sesungguhnya matahari demikian pula bulan merupakan dua tanda-tanda kekuasaan Allah. Tidaklah terjadi gerhana matahari ataukah bulan disebabkan kelahiran seseorang, tidak pula disebabkan kematian. Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan hikmahnya, sesungguhnya keduanya itu terjadi agar Allah Subhanahu wa taala menakut-nakuti hambanya dengannya, agar manusia ini mendapatkan rasa takut untuk kemudian mereka kembali kepada Allah, meninggalkan dosa-dosa dan kemaksiatan, dan untuk menyembah dan beribadah semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala menampakkan kepada mereka, "Lihatlah matahari ataukah bulan tersebut yang biasanya mengeluarkan sinar. Sungguh Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menghilangkan sinarnya. Sungguh Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menerbitkannya dari arah terbenamnya yang menunjukkan tegaknya hari kiamat. Nasallallahu alana wa lakumul afiyata wassalam. Allah Subhanahu wa taala maha mampu untuk air itu yang asal mulanya atau rutinitasnya mengalir dengan begitu derasnya, bisa kemudian Allah Subhanahu wa taala tahan sehingga tidak lagi mengeluarkan airnya. Allah Subhanahu wa taala maha mampu untuk hujan itu yang biasanya turun di masa-masanya, untuk kemudian Allah Subhanahu wa taala tahan untuk tidak lagi diturunkan air tersebut, sehingga ini agar kemudian manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala maha mampu untuk hasil bumi itu dikeluarkan dengan mudahnya sehingga manusia itu bisa memberikan mendapatkan manfaat darinya, untuk kemudian Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menahannya sehingga manusia tidak mampu lagi memanfaatkannya. Ini semua untuk kemudian menampakkan kepada manusia agar mereka segera kembali kepada Allah, tidak terlalaikan dengan kenikmatan dunianya dari beribadah dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya perkara kemaksiatan merupakan sebab terbesar diturunkannya azab wal iyad billah. Sungguh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahkan sebelumnya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an telah menjelaskan dengannya. Perhatikanlah sebuah hadis ataukah ayat ini yang menjadi penutup ini untuk kemudian memberikan manfaat kepada kita insyaallah taala. Rasul alaihi salatu wasallam beliau telah sabdakan dalam riwayat al-Imam Ibnu Majah, demikian pula al-Hakim dan yang lainnya, dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, Rasul alaihi salatu wasallam beliau telah nyatakan, ya ma'asyaral muhajirin khamsun inibtulitum bihinna wa nazala fikum a'udzu billahi an tudrikuhunna. Wahai kaum muhajirin, ada lima perkara yang apabila lima perkara ini turun kepada kalian menimpa kalian, saya berlindung kepada Allah dari kalian mendapatkannya. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan, lam tadhharil fahishatu fi qaumin qattu hatta yu'linu biha illa fashafihim ta'un wal auja' allati lam takun madat min aslafihim alladhina madaw. Tidaklah muncul perbuatan keji di tengah-tengah kaum hatta yu'linu biha, sampai mereka terang-terangan dalam menjalankannya, yakni mereka tidak lagi memiliki rasa malu dari melakukan kemaksiatan tersebut, apakah berupa perbuatan zina wal iyadu billah atau perbuatan suka sesama jenisnya wal iyadu billah. Ini kemaksiatan yang mengundang adab dari Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu lana wa lakumul afiyata wassalama. Tidaklah mereka melakukannya sehingga mereka terang-terangan melakukannya, kecuali kata Rasul sallallahu alaihi wasallam akan tersebarnya di tengah-tengah mereka penyakit taun dan berbagai macam penyakit-penyakit yang belum pernah ada di masa-masa sebelumnya. Nas'alullah lana wa lakumul afiyata wassalama. Kemudian beliau melanjutkan, walam yang kusul miqyal wal mizan illa ukhidhu bis sinin wa syiddatil mu'nati wa jawril sultani alaihim. Tidaklah mereka mengurang-urangi takaran dan timbangan, yakni tidak jujur dalam berdagang, tidak jujur dalam berjual beli, mengurang-urangi takaran dan timbangan, tidaklah mereka melakukan kecuali kata Rasul alaihi salatu wasalam mereka akan disiksa, diberikan hukuman dengan masa paceklik, masa kekurangan bahan makanan, wasyiddatil mu'nah, dan sulitnya penghidupan mereka menjadi sempit. Lapangan-lapangan pekerjaan yang mungkin dahulu mudah bagi mereka akan ditutupkan, akan disulitkan bagi mereka. Barang tambang yang semulanya mudah untuk mereka keluarkan boleh jadi akan dihabiskan, atau boleh jadi akan ditahan, atau bahkan bisa saja untuk dikurangi harganya sehingga tidak sebanding dengan biaya pengeluarannya. Akan sulit bagi mereka penghidupannya. Wa jawril sultani alaihim, dan akan diberikan hukuman kepada mereka berupa penguasa yang zalim. Lihat kaum muslimin, dosa yang dilakukan oleh mereka, sebagian mereka, menyebabkan adab itu wal iyadu billah turun menimpa kepada seluruhnya, baik yang berdosa ataukah yang taat, baik yang kecil ataukah yang besar, pelaku maksiat ataukah yang tidak melakukannya, semuanya kena wal iyadu billah. Ini semua pengaruh dan sebab buruk dari adanya dosa. Nasallallahu lana wa lakumul afiyata wassalama. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'ul qatra minas sama walaulal baha'im lam yumtaru. Tidaklah mereka mencegah dari zakat harta-harta mereka, yakni mereka memiliki harta dan mereka telah terkena kewajiban membayar zakat, namun mereka menahannya, mereka enggan menyalurkannya, mereka enggan menunaikannya. Tidaklah mereka melakukannya kecuali kata Rasul alaihi salatu wasalam, akan ditahan air hujan itu kepada mereka kalaulah bukan karena hewan-hewan ternak, niscaya mereka tidak akan diturunkan air hujan. Nasallallahu lana wa lakum al-afiyata wassalam. Al-hadith. Kemudian di antara ayat yang menunjukkannya atau menjelaskan tentang perkara ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh, walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Afa amina ahlul qura ayatihum basuna bayatan wa hum na'imun, aw amina ahlul qura ayatihum basuna duhan wa hum yal'abun. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illa alqaumul khasirun." Seandainya penduduk negeri itu, penduduk satu kaum itu mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh akan dibukakan berkah-berkah dari langit, demikian pula dari bumi. Akan tetapi mereka mendustakannya, maka mereka pun disiksa disebabkan apa yang mereka perbuat. Afa amina ahlul qura, apakah penduduk negeri itu merasa aman dari datangnya azab di malam hari dalam kondisi mereka terlelap? Apakah penduduk negeri itu merasa aman akan datangnya azab di waktu pagi hari sementara dalam kondisi mereka bermain-main, mereka bersuka cita, bercengkrama dengan orang-orang yang mereka cintai? Apakah mereka merasa aman dari datangnya azab? Afa aminu makrallah, apakah mereka merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala? Fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun, tidaklah yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang merugi. Maka kaum muslimin, ambillah pelajaran dari terjadinya gerhana ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk kemudian istiqamah di atas jalannya, di atas bimbingan Rasul alaihi salatu wasalam, sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah lana wa lakum al-afiyata was-salamah. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun.